بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid, di mana kita telah membaca sebahagian dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Perlu dimurajaah atau enggak? Hah? Nah, at-tabassum juz'un minal jawab. Senyuman itu bagian daripada jawaban. Baik, kita lanjutkan saja. Afwan. Setelah kita tahu beberapa dalil yang menunjukkan tentang barang siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan mendapatkan keutamaan memasuki al-jannah tanpa harus melalui proses hisab ataupun proses azab. Keutamaan ini adalah dambaan bagi setiap pribadi muslim, karena kita tahu bahwa Rasulullah menyatakan man husiba udziba, barang siapa yang sudah masuk kepada arena hisab, medan perhitungan di yaumul qiyamah, bahwa itu bagian daripada azab. Karena memang hisab itu sangat melelahkan, sangat membikin panik, sehingga barang siapa yang Allah maafkan dia, Allah golongkan dia memasuki jannah tanpa harus melalui proses hisab perhitungan, apalagi proses azab di an-nar, maka ini suatu keutamaan besar bagi pribadi muslim. Di antara dalil yang telah kita baca adalah hadis Ibnu Abbas, di mana hadis ini mengisahkan tentang peristiwa yang terjadi dalam Isra, Al-Isra dan Al-Mi'raj, ketika ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat beliau, di mana kemudian diberi kabar kepada Rasul bahwasanya di tengah-tengah umat beliau itu terdapat 70 ribu orang yang akan memasuki al-jannah tanpa harus melalui proses hisab dan tidak pula melalui proses azab. Kemudian ketika Rasulullah menyebutkan hal ini, setelah didengar oleh para sahabat, Rasulullah masuk meninggalkan mereka, masuk yakni keluar, masuk ke kamarnya, masuk ke ruangan beliau, meninggalkan majlis. Selesai menyampaikan bahwa di situ ada 70 ribu orang di tengah-tengah umatku yang akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, kemudian Rasulullah masuk ke kamarnya meninggalkan majlis. Tentunya hal ini membuat pertanyaan yang banyak di kalangan sahabat. Thumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadhan nasu fi ula'i. Akhirnya para sahabat berbicara, berbincang. Yang mereka perbincangkan adalah siapa ini 70 ribu orang tersebut? Siapa mereka ini? Apa ciri-ciri mereka? Faqala ba'dhuhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka berkata, "Oh, mungkin 70 ribu orang itu adalah orang-orang yang telah menjadi sahabat Rasul, telah menjadi sahabat, kedudukan dia sebagai sahabat." Ini sebagian menyatakan seperti itu. Karena mereka tahu posisi sahabat itu sangat tinggi. Posisi sahabat Rasul adalah posisi yang mulia di tengah-tengah umat. Sehingga kalau mereka jumlahnya 70 ribu, kemungkinan yang sangat besar adalah sahabat. Ini perkiraan sebagian dari mereka di majlis. وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا. Sebagian lain menyatakan, oh mungkin 70 ribu orang itu adalah orang-orang yang dilahirkan di masa Islam, belum pernah merasakan kejahiliaan, lahir dalam keadaan Islam sudah ada, sehingga belum pernah berbuat kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa sahabat faham betul posisi syirik, sebuah dosa yang sangat besar yang bisa menghalangi seseorang dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakaru asya, akhirnya sebagian yang lain menyebutkan, oh mungkin begini, mungkin begitu, kemungkinan-kemungkinan, tapi tidak ada di antara mereka yang berani memastikan siapa 70 ribu orang ini tadi. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Kemudian Rasulullah keluar lagi mendatangi majelis tersebut. Nah, kemudian mereka menceritakan, ya Rasulullah, terjadi tadi berbagai macam pendapat wahai Rasul tentang siapa itu 70 ribu orang tersebut. Baru setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan siapa mereka itu. Nah, di sini ada sebuah metode taklim, sebuah metode pengajaran, tarbiyah, penyampaian ilmu, di mana para pendengar, para hadirin dibiarkan mereka menunggu sebuah faidah, sebuah ilmu, sehingga mereka merasa butuh, benar-benar butuh, dan faham bahwa apa yang akan disampaikan benar-benar adalah sesuatu perkara yang sangat penting, sehingga mereka menunggu-nunggu. Akhirnya barulah Rasulullah menyampaikan apa yang mereka jadikan permasalahan. Faqala humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang la yastarqun yang tidak pernah meminta ruqyah, tidak pernah meminta untuk diruqyah. Ruqyah itu adalah membacakan doa-doa atau ayat-ayat Al-Qur'an dan yang semisalnya yang berisi permohonan perlindungan dari sebuah musibah yang menimpa, musibah yang telah menimpa pada pribadi, pada badannya, pada jasadnya, atau kemungkinan yang akan menimpa, baik yang telah menimpa seperti penyakit, kesurupan, atau sakit pada badannya, ya, sudah terjadi, atau sesuatu yang masih akan terjadi. Ini akan dibahas nanti pada babnya, bab tentang ruqyah akan dibahas secara khusus. Tetapi yang menjadi poin dalam hadis ini adalah ciri-ciri dari 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, adalah orang-orang, satu adalah tidak pernah meminta untuk diruqyah, untuk dirinya sendiri. Nah, ini makna kalimat yastarqun. Nah, dan lafaz yastarqun ini adalah lafaz Bukhari rahimahullahu taala. Kalau lafaz yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah adalah, saya ulangi, lafaz yang ada dalam kitab kita adalah yastarqun. Apa makna yastarqun? Meminta untuk diruqyah, untuk dirinya sendiri. Nah, lafaz ini berada di dalam Sahih al-Bukhari, tetapi di dalam Sahih al-Imam Muslim rahimahullah lafaznya adalah yarqun. Nah, yarquna. Coba perhatikan perbedaan dua lafadz ini. Yastarqun dengan yarqun. Dua lafadz ini mengandung makna yang sangat berbeda, walaupun asal katanya adalah sama. Asal katanya adalah sama, tetapi dengan bentuk bangunan kata yang seperti ini mengandung makna yang berbeda. Dan dengan makna yang berbeda mengandung hukum yang sangat berbeda. Hati-hati. Makna yang pertama sudah saya sebutkan tadi, apa? Yastarqun. Ma, iya. Meminta untuk diruqyah. Kalau yarqun, meruqyah. Ya, kalau yarqun ini apa maknanya? Meruqyah. Nah, jadi dia melakukan sendiri. Ada orang sakit kemudian dibacakan. Ini lafaz yang mana? Yang di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Namun ternyata lafaz yang ada di dalam riwayat Al-Imam Muslim ini tadi disanggah oleh beberapa ulama dan dinyatakan bahwa lafaz yang benar adalah yang berada di dalam Sahih Al-Bukhari. Hal ini sebagaimana disanggah atau dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dengan tegas beliau menyatakan bahwa lafaz yarqun adalah lafaz yang tidak sah, baik dari sisi tinjau sanad, ya, sisi tinjau rangkaian rawi-rawi hadisnya, perawinya, ataupun dari sisi tinjau makna, ya, dari dua sisinya, dari sisi sanadnya, dari sisi maknanya tidak sah. Apa kemungkinannya? Mungkin saja bisa terjadi di situ beberapa kesalahan di dalam menuliskan. Nah, sehingga yang benar adalah riwayat yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan yang di selain Bukhari juga. Nah, yastarqun. Nah, jadi sekali lagi lafaz ini adalah lafaz yang dikritik oleh sebagian ulama karena memang dari sisi sanad dinyatakan syadz, dari sisi sanad dinyatakan syadz, yakni riwayat yang menyelisihi kebanyakan para muhaddits. Ya, kalau di sini ada satu majelis ada sekitar 50-60 orang, 59 orang meriwayatkan yastarqun. Sementara satu orang menyebutkan yarqun. Maka riwayat yang satu ini di dalam ilmu mustalah dinamakan riwayat yang syadzah, yang nyeleneh, menyelisihi yang lainnya. Sehingga dalam ilmu hadis tidak boleh diterima riwayat yang seperti itu. Paham tum? Lah, atas dasar ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dibenarkan pula oleh muridnya yaitu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, sekaligus dipertegas oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, bahwa lafaz yarqun adalah lafaz yang tidak sah, baik dari sisi sanadnya ataupun dari sisi maknanya. Dari sisi sanad sudah saya jelaskan tadi. Dari sisi makna tidak sahnya kenapa? Karena makna kalimat yarqun, yakni bahwa 70 ribu orang itu tidak pernah melakukan ruqyah. Padahal Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan ruqyah, bahkan sering meruqyah cucunya yang bernama siapa? Al-Hasan dan Al-Husain. Sering kalau sudah memasuki waktu maghrib dipegang kepala atau dadanya, kemudian dibacai dengan surat Qul A'udhu Bi Rabbil Falaq dan surat Qul A'udhu Bi Rabbin Nas, menunjukkan bahwa perbuatan meruqyah itu boleh, bukan sesuatu yang dilarang. Yang kedua, Rasulullah pernah juga diruqyah oleh Jibril, walaupun beliau tidak meminta, tetapi Jibril meruqyah ketika Rasulullah SAW disihir. Ya, Jibril yang meruqyah beliau dan dibacakan pula al-mu'awwidzatain, yaitu surat Qul A'udzu birabbil falaq dan surat Qul A'udzu birabbin nas. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang anak kecil, putri, ya, anak putri yang kecil nampaknya dia telah terkena al-ain, ya. Tahu al-ain ya? Al-ain itu apa? Pandangan seseorang yang tajam yang bisa membuat sesuatu yang dilihat dia, yang dipandang itu bisa sakit, bisa mati, bisa cacat dan seterusnya. Ada sebuah anak, seorang anak putri yang Rasulullah melihat, wah ini kena ini. Dari ciri-cirinya, akhirnya Rasulullah memerintahkan Ummu Salamah, istrinya, untuk meruqyah. Ya. Untuk meruqyah. Lah, perintah Rasul terhadap Ummu Salamah menunjukkan bahwa perbuatan meruqyah itu boleh. Ya, perbuatan meruqyah itu boleh-boleh saja, bahkan termasuk perbuatan ihsan. Termasuk perbuatan baik ketika kita menolong saudara kita yang sakit, kemudian kita ruqyah. Ada saudara kita lagi sakit, kita berkunjung. Jangan sampai kita menunggu dia meminta kepada kita untuk kita meruqyahnya. Ya. Baik memintanya secara langsung melalui lisannya, tolong ruqyahkan saya, atau melalui isyarat-isyarat. Ya. Nggak secara langsung, pakai isyarat. Sebenarnya dia pingin diruqyah, tapi mau mengucapkan secara lisan nggak berani. Tahu tentang hadis ini, jadi dia bilang, oh dulu Rasulullah pernah diruqyah ya. Sebenarnya dia pingin, ya mbok ya saya ini diruqyah gitu lah. Nah, jangan sampai kita memberi kesempatan kepada dia untuk mengharap. Begitu kita berkunjung kepada saudara kita yang sakit, langsung kita pegang mana tempat yang sakit, entah kepalanya atau dadanya atau perutnya, kita pegang dan kita bacakan ruqyah kepadanya. Sehingga meruqyah itu boleh. Dari makna beberapa hadis ini tadi menunjukkan bahwa kalimat yarqun itu adalah tidak sah. Yang sah adalah riwayat yang ada di dalam Sahihil Bukhari dengan lafaz yastarqun, yakni mereka itu 70 ribu orang tersebut, di antara ciri-cirinya yang menyebabkan mereka masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, adalah mereka tidak pernah meminta untuk diruqyah. Nah, fahim tum ya ikhwan. Tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan. Ruqyah itu boleh-boleh saja, bahkan bagus kalau kita bisa menolong saudara kita, apalagi tanpa imbalan, lebih bagus lagi. Nah, sekarang repotnya ruqyah dijadikan kerjaan, lebih parah lagi dijadikan alat kampanye. Nah, ini repot sekarang ya. Ruqyah massal, di sana ada spanduk-spanduk partai. Waduh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ciri orang-orang muttaqin yang ikhlas itu ketika berbuat membantu saudaranya menyatakan kami tidak menginginkan sedikit pun balasan atau ucapan terima kasih. Enggak. Ini semestinya. Jadi jangan sampai ruqyah yang itu adalah ibadah dijadikan sebagai alat politik. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ciri-ciri yang kedua. Qala wala yaktawun. Wala yaktawun maknanya adalah tidak meminta untuk dikai. Tahu kai ya? Kai itu salah satu cara pengobatan yang melalui sebuah besi, sebatang besi yang dipanaskan sampai membara, bukan panas ya, membara, sampai membara, kemudian diletakkan pada tempat-tempat tertentu yang ada hubungannya dengan penyakit yang diderita, penyakit jantung kah atau kanker kah dan yang semisalnya, itu dikai pada tempat-tempat tertentu. Yang tahu siapa? Ya ahlinya. Lah, ciri-ciri dari 70 ribu orang yang akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, tidak pernah meminta untuk dikai. Ya. Tidak pernah meminta untuk dikai untuk dirinya sendiri. Nah. Dan kai boleh-boleh saja, berobat dengan kai boleh. Ya, boleh. Sebagian ulama menyatakan itu makruh. Nah, sebagiannya menyatakan boleh. Nah, namun sebaiknya dihindarkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikai, tetapi beliau sendiri menyatakan wala uhibbu. Saya enggak suka untuk dikai, kecuali memang terpaksa sekali. Jadi jangan bermudah-mudahan untuk melakukan kai. Nah, baik dari sisi tinjau syar'inya, tinjauan syar'inya, ataupun dari sisi tinjauan kemampuan, karena sekarang jarang orang punya kemampuan, ya, kemampuan untuk mengkai. Nah, kemudian yang berikutnya, wala yatatayyarun. Ciri yang berikutnya adalah mereka itu tidak pernah melakukan at-tatayyur. Apa itu tatayyur? Tatayyur itu adalah melandaskan atau mendasari sikap atau pekerjaan yang akan dia lakukan kepada tingkah laku atau gerak-gerik burung. Ya. Burung dan yang semisalnya, ketika mau keluar rumah ada burung terbangnya ke kiri, ke arah sana. Waduh, berarti hari ini sial. Hari ini dagangan es rumput laut saya gak bisa laku. Misalkan. Karena apa? Karena tadi burungnya terbangnya ke kiri. Kalau ke kanan, wah, Masya Allah, bakso kali ini 1500 pentol bisa habis. Ya, keyakinannya seperti ini. Ini dinamakan tatayur. Atau kadang-kadang di negeri kita, kalau ada kupu masuk ke rumah, ini berarti mau ada tamu, ini bawa rezeki, ya, ada tamu. Ini dinamakan tatayur. Perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah. Kalau mau pergi berdagang atau bertani dan yang semisalnya, mereka nunggu adanya sebuah atau seekor burung, kemudian dilihat kemana burung itu terbang, atau dilempar burung itu, dilihat setelah itu diamati kemana dia terbang. Kalau ke kanan berarti ini nasib baik, kalau ke kiri berarti nasibnya sial. Lah di negeri kita macam-macam. Ketika mau berangkat bekerja, ada kucing nyebrang jalan, waduh sial ini sudah. Atau ada suara bayi nangis, ya, waduh, sial ini sudah. Nah, ini bentuk-bentuk tatayur, dan jenis ini bisa menjadi syirik asghar, bahkan bisa menjadi syirik akbar. Akan kita bahas lebih jauh lagi tentang masalah ini pada babnya nanti. Akan ada bab khusus, namanya bab at-tatayur. Akan ada khusus. Tetapi kita tahu sekarang bahwa ciri-ciri mereka 70 ribu orang yang akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, yang pertama apa? La yastarqud. Yang kedua, la yaktawun. Yang ketiga, apa? Wala yatatayyarun. Kemudian berikutnya, dan yang berikutnya ini sebagai ciri-ciri kesimpulan terhadap yang sebelumnya. Ciri-ciri yang keempat ini sekaligus sebagai kesimpulan dan penegas terhadap yang sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka-mereka itu selalu berupaya untuk bertawakal kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka, kepada Allah. Lah, tiga perkara yang tadi sebelumnya, sakit enggak pernah minta ruqyah, sabar dia. Dia serahkan kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Pingin dia diruqyah tapi dia tahan. Sudahlah. Rasulullah kurang senang yang seperti ini, maka saya tawakal kepada Allah. Nah, yang kedua, wala yaktawun. Tidak pernah meminta untuk dikai. Kai boleh, tapi Rasulullah enggak suka. Ya sudahlah, saya tinggalkan dan saya tawakal kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak pernah bertatayur. Mau ada burung ke kanan atau ke kiri, mau jungkir balik burungnya, ya terserah. Saya sekarang mau keluar, mau kerja, mau dagang, insya Allah rezeki saya sudah tertulis. Mau dapat rezeki hari ini banyak ataupun sedikit ataupun tidak sama sekali, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Maka saya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dengar setelah itu ada bayi nangis, ya, bayinya tetangga nangis mau berangkat, enggak peduli, insya Allah khair, kalau nangis sakit mudah-mudahan sembuh anaknya orang, berangkat aja dia terus, tidak peduli. Nah, lah sikap ini tadi menunjukkan bahwa kebenaran dan keseriusan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah inilah ciri-ciri mereka-mereka 70 ribu orang yang akan memasuki jannah tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian setelah itu di majlis sudah pada dengar ini semua. Nah, serius mereka dengarkan. Ada seorang dari kalangan sahabah yang luar biasa melihat ini kesempatan besar ini. Orang itu bernama Ukkasyah. Ukkasyah bin Mihsan. Melihat semua pada dengarkan gini, Ukkasyah pikirannya lain. Hah? Ini ada kesempatan ini. Kata Ukkasyah, qala ud'u Allah yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar aku digolongkan menjadi 70 ribu orang tersebut. Nah, 70 ribu orang tersebut, Ukkasyah langsung, memang cepat cara berpikirnya ini, diberi taufik oleh Allah, minta kepada Rasul. Ini Rasul ini yang di depan saya, bukan Ustaz. Ya. Rasul didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Rasulullah menyatakan, qala anta minhum. Masya Allah, kamu termasuk 70 ribu orang tersebut yang akan masuk surga, masuk jannah tanpa harus dihisab, tanpa harus ditanya kenapa kamu berbuat begini, kenapa berbuat gitu, selesai urusannya tanpa diazab, masuk jannah. Masya Allah, nikmat ya. Gimana kalau sekarang terus ada yang datang kepada kita mengatakan kamu termasuk ahlul jannah? Kira-kira gembira enggak kita? Ya enggak gembira kalau sekarang. Oh, ini berarti dukun ini. Hah? Kalau gitu. Karena enggak mungkin memberi berita ini kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq enggak pernah. Kemudian setelah menjadi khalifah, ada rakyatnya yang baik, yang jujur, yang ahli salat, ahli jihad dan yang lainnya. Kamu ahlul jannah, enggak pernah Abu Bakar. Nah, apalagi sekarang apa yang diistilahkan dengan Habib, ya. Nah, kemudian seenaknya menyatakan kamu memiliki kunci surga. Nah, jadi hakadha, ini berita bukan sekali lagi sekaligus menunjukkan bahwa Rasulullah mengetahui perkara yang gaib, bukan. Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Yang tahu ini semua hanyalah Allah, dan ini datangnya berita dari Allah, bukan ramalan. Ya, karena Rasulullah bukan paranormal. Ya, bukan ramalan, tetapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dialah Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui perkara yang gaib, kata Allah, kecuali para utusan Allah, baik utusan dari kalangan manusia, para nabi, para rasul, ataupun utusan dari kalangan para malaikat yang diutus oleh Allah, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka bahwa akan terjadi begini dan terjadi begitu. Nah, sehingga tidak ada yang tahu gaib perkara yang belum terjadi, baik yang zahir ataupun yang batin, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesempatan ini didapat oleh Ukkasyah. Melihat keadaan yang seperti ini, orang di majlis, waduh, Ukkasyah langsung dapat doa. Nah, jangan-jangan saya langsung bilang, ya Rasulullah, faqama rajulun akhar, faqala ya Rasulullah, ud'ullah ya ja'alani minhum. Bangun lagi orang, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bisa menjadi 70 ribu orang tersebut. Akhirnya Rasulullah menjawab, sabaqaka biha Ukkasyah. engkau telah didahului oleh Ukasha. Nah, di sini ada sebuah faedah juga bagaimana caranya Rasulullah menjawab. Tidak kemudian Rasulullah, maaf kamu enggak termasuk mereka. Walaupun sopan tapi mukul ke hati itu. Nah, kalau sudah dibilang, maaf kamu enggak bisa masuk. Walaupun maafnya 1000 kali. Enggak enak kan di hati, ya. Tapi Rasulullah menjawabnya langsung, sabaqaka biha Ukasha. Kamu telah didahului oleh Ukasha ketika minta doa ini. Lembut jawabannya sekaligus menjaga perasaan sang peminta atau sang penanya tersebut. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kenapa Rasulullah menjawab dengan jawaban seperti itu? Para ulama memberikan beberapa kemungkinan-kemungkinan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup kemungkinan permintaan berikutnya dengan pernyataan sabaqaka biha Ukasha, engkau telah didahului, ya, undiannya hanya sekali, maksudnya gitu, hanya sekali saja sudah ditutup peluang untuk mendapatkan hadiah atau bonus, sudah sekali Ukasha sudah yang minta, enggak ada putaran berikutnya. Nah, apa yang mendorong Rasulullah mengucapkan seperti ini? Sebagian ulama menyatakan karena memang Rasulullah telah diberi berita bahwa atau ditutup kesempatan oleh Allah untuk adanya orang yang meminta kembali doa semacam itu. Yang kedua, agar tidak ada pihak-pihak yang dia tidak berhak atau tidak pantas untuk tergolong dalam 70 ribu itu, akhirnya dia meminta dan ditolak, akhirnya kecewa. Akhirnya Rasulullah tutup kesempatan tersebut dengan jawaban, maaf sudah didahului oleh Ukasha. Nah, jawaban atau penjelasan berikutnya, ada kemungkinan bahwa yang meminta yang kedua ini setelah siapa? Setelah Ukasha adalah seorang munafik, ya. Karena para munafikin itu kan hidup di tengah-tengah sahabat, ikut sholat di masjid, bahkan kadang-kadang ikut berjihad. Nah, menampakkan dirinya sebagai muslim yang bertakwa kepada Allah, tetapi ternyata dia menyembunyikan kekufuran dan kemurtadan di hatinya. Nah, oleh karena itu Rasulullah dengan tegas menyatakan kamu sudah didahului oleh Ukasha. Beberapa kemungkinan ini, tapi yang jelas bahwa kesempatan itu pada hari itu hanya didapatkan oleh siapa? Oleh Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini juga menunjukkan keutamaan siapa? Ukasha. Nah, karena sudah diberi berita oleh Allah bahwa dia penduduk jannah yang akan masuk ke jannah tanpa harus melalui hisab dan azab. Dan Ukasha ketika mendengar berita ini, tidak kemudian yang biasanya sholatnya di shaf pertama akhirnya di shaf kelima, yang biasanya sering qiyamul lail akhirnya enggak qiyamul lail misalnya, kemudian bermalas-malasan, enggak. Mentang-mentang sudah, oh, saya sudah dapat jaminan dari Allah, sudah masuk 70 ribu, nah, jadi tenang-tenang aja. Nah, enggak, justru hal ini membuat beliau bersyukur kepada Allah, berterima kasih, dan disebutkan bahwa Ukasha termasuk dari kalangan sahabat yang sangat-sangat serius di dalam beribadah, bertaqarrub kepada Allah, dan berdakwah serta berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini ada beberapa faedah penting terkhusus kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas. Bab yang sedang kita bahas adalah bab tentang barang siapa yang merealisasikan tauhid, merealisasikan kalimat la ilaha illallah, baik secara ucapan dengan lisan atau dalam bentuk keyakinan tentang benarnya kalimat ini di dalam hatinya, ataupun dalam bentuk aplikasi praktek amalan langsung dari kalimat la ilaha illallah dalam kehidupannya keseharian, dan sekaligus siap menerima konsekuensi kalimat la ilaha illallah yang sebagiannya sudah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya dan masih akan disebutkan dalam bab-bab berikutnya tentang konsekuensi-konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Maka barang siapa yang merealisasikan ini, dia akan tergolong orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab, tanpa azab. Di antara cara merealisasikan kalimat la ilaha illallah adalah membenarkan sikap tawakal kepada Allah di dalam kehidupannya, termasuk dalam bentuk tiga poin tadi, la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun. Tiga jenis perbuatan ini menunjukkan bahwa dia telah merealisasikan sikap tawakal dalam kehidupannya. Nah, jadi dari sini kita tahu tentang keutamaan siapa-siapa yang merealisasikan tauhid. Dalam pertemuan yang terakhir pembahasan tentang hadis ini, pertemuan yang lalu, kita sebutkan bahwa di situ ada sebuah kabar gembira dari Rasul. Kalau 70 ribu orang sudah bisa dipastikan, mungkin kita enggak masuk sudah. Lawang sahabat saja sudah lebih dari 100 ribu ya. Waktu haji penghabisan, hajatul wada, itu jumlahnya sudah lebih dari 100 ribu sahabat. Nah, sahabat tentunya ciri-ciri ini lebih ada pada mereka dibandingkan kita. Nah, kemudian masa tabi'in lebih banyak lagi. Masa tabi'ut tabi'in lebih banyak lagi. Masa al-imam Ahmad, masa al-Bukhari, masa Muslim, masa Ibnu Taimiyah, masa al-Hafidh Ibnu Hajar, Ibnu Al-Qayyim Syaukani, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan seterusnya. Orang-orang salihin banyak yang keimanannya, keilmuannya, ketakwaannya, ketawakalannya lebih dari kita semuanya. Kemungkinan memang kita enggak masuk. Tetapi di situ sudah saya jelaskan dalam pertemuan yang lalu adanya riwayat hadis siapa? Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, bahwasanya Rasulullah menyatakan thumma istazattu rabbi, kemudian aku meminta tambahan jumlah kepada Allah dari umatku yang akan memasuki jannah tanpa melalui proses hisab dan proses azab. Aku minta ya Allah tambahlah bilangan tersebut, jangan hanya 70 ribu. Fazadani, kemudian Allah menambah, memberi kesempatan tambahan bilangan. Ma'akulli alfin sab'ina alfa, untuk setiap 1000 orang dari 70 ribu ditambah 70 ribu. Jadi sudah saya hitung pada waktu itu berapa? 4.900. Iya, betul. 4 juta, 490 juta. Masa? Ah, sebentar, belajar matematika lagi kita. Berapa? 70 ribu ya. Pada setiap 1000 ditambah oleh Allah 70 ribu. Berarti dibagi 1000 kan ini berapa? 70. Kali berapa? Kali 70 ribu. Kali ya? 49. Iya, nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 4.900 ya. Belajar matematika lagi. Nah, barakallahu fikum. 4.900 jadinya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya, dan disebutkan pula oleh al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dengan sanad kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa isnaduhu jayyid, sanadnya itu baik, artinya sah. Dan ini disahkan pula oleh Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya As-Sahihah. Tetapi di situ ada riwayat lain, disebutkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ya. Kalau ini kan ma'a kulli alfin, ya, sab'ina alfa. Nah, saya tambah bersama setiap 1000 ditambah berapa? 70.000 orang. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa bukan ma'a kulli alfin, tetapi ma'a kulli wahidin, untuk setiap satu orang dari 70.000 itu ditambah 70.000 lainnya, berarti berapa? 4 miliar lebih, kan begitu? Coba kali, ayo, nah, kali 70, iya, taruh dulu angka 49, tinggal taruh nolnya, 1, 2, berapa ini semua? 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, betul, 8, 1, 2, 3, 6, 4 miliar 900 juta, 6, waduh, masuk insya Allah ini, masuk insya Allah, 6, tapi enggak pernah minta di ruqyah. Siapa yang pernah minta di ruqyah berarti sudah keluar ini. Nah. Tetapi riwayat yang terakhir ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa pada sanadnya ada dua kelemahan. Waduh, sudah kadung gembira ini. Sudah kadung gembira, ternyata ada masalah. Ada dua kelemahan. Kelemahan yang pertama, ada seorang rawi yang lemah dari sisi hafalannya, yang terkenal dengan Abdurrahman Al-Mas'udi. Nah, kemudian kelemahan yang kedua, di tengah-tengah deretan nama perawinya itu ada seorang rawi yang tidak disebutkan siapa namanya. Nah, dalam ilmu mustalah, kalau ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya, maka sanad itu lemah, tidak bisa dipertanggung jawabkan. Maka dengan tegas Imam Hafidz menyatakan pada sanadnya ada kelemahan. Naam. Wallahu a'lam bisawab. Tetapi Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin memperhitungkan ini. Jadi 70.000 kali 70.000. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan di dalam As-Shahihah. Ustaz bikin jantung naik turun ini. Sudah kadung kabar gembira, ternyata lemah. Ternyata sekarang Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Kalau Syekh Al-Albani dengan tegas menyatakan sahih di dalam As-Sahihah. Syekh Ibnu Utsaimin walaupun tidak dengan secara tegas, tetapi beliau menghitungnya dengan cara ini terakhir. Jadi 4 miliar 900 juta. Wallahu a'lam bissawab. Ana melihat dari beberapa pernyataan ulama yang lainnya, termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa pendapat yang kuat dalam hal ini pendapat Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa hadis yang terakhir ini lemah. Nah, tidak bisa dijadikan penopang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan inilah pula yang diyakini oleh Syekh Mukbil dan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di dalam Fathul Majid, bahwa yang beliau jadikan sebagai sandaran adalah hadis yang pertama, hadis Abi Hurairah yang pertama. Kalau yang kedua ini datang dari hadis Abu Bakar As-Siddiq. Di situ ada hadis Aisyah, hadis Anas bin Malik, semuanya dengan riwayat ini, dengan lafaz ini, ya. Bersama setiap 1000. Bukan bersama setiap satu orang. Nah, sehingga dari sekian kebanyakan riwayat tersebut menunjukkan yang sah adalah yang ini. Yang kedua plus riwayat hadis Abu Bakar As-Siddiq ini di sanadnya ada dua kelemahan. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun hati ini mengharapnya sah, ya. Tapi ya sudahlah. kita bahas secara ilmiah, bukan secara kemauan hati kita, kan begitu. Tapi kita berupaya, berusaha, barang siapa yang sempat terpleset, tergelincir, tidak memenuhi beberapa syarat-syarat tersebut, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Cepat-cepat bertaubat kepada Allah, siapa tahu Allah masih mengampuni kita, dan dengan kesungguhan taubat dan kejujuran taubat kita, Allah masukkan kita ke dalam bilangan tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian siang hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.